Ada Cak Broden, ada juga Mbak Devi Aldiva New Palapa. Abah Awi, Bapak Haji Awi, selamat datang. Terima kasih. Mantap. Rindu yang selama ini masih terpendam. Tercurah